Takdir kecewakan jumlah wanita. Suka, duka, kecewa artinya selamanya musibah. 1, 2, 3, 4 angka, tambah berikutnya lebih banyak. 7, 8, 9 tiada akhir hitung jumlah tambah perkara jahat. Sungguh jahat ideal deklarasi kondisi. Jahat ideal deklarasi kondisi asumsi mana estetika ideal mana argumen berikutnya jumlah tambah perkara jahat. 1, 2, 3 lelaki hidung belang perkara gonta ganti wanita hingga tua juganya dia jahat. Kecewakan jumlah wanita. Suka, duka, kecewa artinya selamanya musibah. 1, 2, 3, 4 angka. 4 angka tambah berikutnya lebih banyak. Lebih banyak 7, 8, 9 tiada akhir jumlah tambah perkara jahat.